Kalau begitu langsung aja dua lagu di sini spesial buat Ade Arga Maulana Nur Cahya. Selamat ya menempuh bentuk baru. Bareng-bareng Monata dan juga Ramayana. Mas Nono Suwarno. Sampai